Tak pernah ada jalan keluar saat kita berbeda pendapat. Jalan untuk kutemui. Dan kini dia pun pergi menghilang di saat aku akan mencoba untuk lebih saling mengerti.